وصحبه أجمعين. فأعلم pada subuh ini kita berusaha untuk mencoba menggali lagi salah satu aspek lain daripada akidah Islam. Menurut Al-Quran, sekurang-kurangnya setiap muslim mempunyai komitmen, keterikatan dengan dinul Islam 5 macam. Jadi paling sedikit kita ini mempunyai 5 keterikatan dengan Al-Islam, yaitu keterikatan keyakinan kita, keterikatan iman. Yang kedua, kita mempunyai keterikatan, kewajiban untuk mengamalkan Islam, keterikatan amal. Dan ketiga, kita mempunyai kewajiban untuk mempelajari Islam, keterikatan ilmu. Dan yang keempat, kita mempunyai kewajiban untuk mendakwahkan, menyebarluaskan dan membela al-Islam, ikatan dakwah. Dan yang kelima, sabar. Keterikatan-keterikatan ini bisa kita ambil dari salah satu surat pendek yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Asr. Wal asri innal insan lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah dengan waktu, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, setiap manusia yang melalui waktu itu pasti rugi. Semua manusia dengan Allah bersumpah dengan waktu, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, setiap manusia yang melalui waktu itu pasti rugi. Semua manusia dengan melalui waktu itu, menjalani waktu itu rugi. Semakin panjang usia di dalam hidupnya ini melalui waktu, semakin besar kerugiannya. Semakin lama dia hidup dalam mengarungi waktu itu, al-asr, semakin banyak dan semakin besar kerugiannya. Kecuali kalau mereka memanfaatkan waktu itu dengan amanu, iman, wa amilus salihat, amal saleh, wa tawasau, dan kemudian saling wasiat mewasiati, yaitu ada yang menerima wasiat, menerima pelajaran ilmu, dan ada yang memberi wasiat, itu yang namanya dakwah, dan kemudian sabar, wa tawasau bis sabr. Jadi ini 5 komitmen. Iman adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh indera kita. Sebab iman adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang batini, hal-hal yang sifat batininya. Iman itu adalah merupakan amal batin, tidak bisa dilihat oleh kita, oleh indera kita. Akan tetapi iman itu mempunyai indikator, ciri-ciri yang nampak. Apa ciri nampak daripada keimanan seseorang? Adalah terlihat pada 4 komitmen. Selain iman tadi, yaitu amal, ilmu, dakwah, dan sabar. Artinya, kualitas keimanan itu nampak pada 4 hal, 4 sikap kita. Yaitu pada amal kita, pada ilmu kita, pada dakwah kita, dan pada kesabaran dan ketabahan kita di dalam berislam. Oleh karena itu, tidak mungkin seseorang mengatakan, tidak mungkin benar perkataan seseorang yang berkata, seseorang itu imannya kuat, tapi sayang dia kalau salat subuh suka kesiangan. Jadi kalau salat subuh kesiangan, ini artinya imannya belum kuat. Atau seorang dikatakan, dia imannya kuat luar biasa, betul-betul bulat di dalam Islamnya, tapi sayang sekali, dia itu tidak mau belajar Islam. Kalau orang tidak mau belajar Islam, itu menampakkan iman yang belum kuat, belum terpanggil hatinya untuk menggali dan menggumuli Islam. Atau seseorang dikatakan imannya kuat, tapi sayang di rumahnya istrinya tidak salat dibiarkan. Imannya kuat sebetulnya, tapi sayang suaminya tidak pernah salat juga dibiarkan. Ini artinya imannya belum kuat, sebab dia tidak ada concern, perhatian tentang dakwah. Atau orang itu baik sekali, imannya kuat, luar biasa, tapi pembantunya enggak salat juga dibiarkan aja. Nah ini namanya kalau tidak ada perhatian tentang dakwah, ini tidak kuat iman. Sebab iman yang kuat harus melahirkan 4 sikap. Amal yang baik, ilmu yang banyak, semangat dakwah, dan kemudian sabar dan tabah. Atau juga tidak mungkin benar perkataan seseorang yang mengatakan dia itu imannya kuat, tapi sayang dia itu mudah marah, tidak tabah. Nah, orang mudah marah itu cermin daripada iman yang kurang kuat. Jadi iman tidak bisa dilihat oleh mata kita, tidak bisa didengar oleh telinga kita, tidak bisa diraba oleh tangan kita. Akan tetapi iman itu memiliki ciri-ciri yang nampak, dan itu merupakan ukuran keimanan, yaitu pada amal, ilmu, dakwah, dan sabar. Kita bisa mengukur diri kita, keimanan kita, antara lain dengan 4 itu. Sampai seberapa jauh kualitas iman kita, nilainya di atas garis atau di bawah garis, 0,5 atau 5,0, atau ini adalah tergantung dari 4 sikap itu. Jadi kalau saya mencoba mengadakan satu persentasi rata-rata dari iman itu 25%, 25% begitu dari 4 yang nampak, maka kita bisa mengatakan seseorang itu ilmunya bolehlah, amalnya juga beres, dakwahnya juga semangat, tapi sayang gak bisa sabar dia tuh. Ya 75% lah, baru 3 yang nampak imannya itu. Wah, dia sabar, tabah luar biasa. Demikian juga dia barangkali dakwahnya rajin, kemudian ilmunya juga banyak, tapi sayang kalau soal mengamalkan, waduh, maaf-maaflah dia. 75% karena baru 4. Atau amalnya rajin, kemudian juga dakwahnya juga rajin, lantas sabar betul, tapi sayang enggak pernah mengkaji Islam, tidak pernah ada semangat untuk ingin mendengar Islam, ingin membaca tentang al-Islam, juga baru 75%. Kalau diambil rata-rata, masing-masing berbobot 25%. Para hadirin sekalian, jadi ini diambil dari surat Wal Asri. Kita mempunyai 5 keterikatan, di mana iman adalah merupakan sumber dan azasnya, yang harus nampak pada 4 sikap. Dan kemudian amal, ilmu, dakwah, dan sabar itu di samping merupakan indikator ciri yang nampak daripada kualitas keimanan seseorang, juga 4 komitmen ini merupakan proses untuk memperkuat iman. Jadi bagaimana kita ingin memperkuat iman itu? Ya dengan amal, dengan ilmu, dengan dakwah, dan dengan sabar. 4 komitmen ilmu, amal, dakwah, dan sabar merupakan ciri yang nampak daripada iman. Tetapi di pihak lain, 4 hal ini juga merupakan proses yang dapat menumbuhkan iman. Jadi iman itu rupanya bisa menebal dan menipis, tergantung keadaan dan tergantung pembinaan. Kalau para remaja mengatakan cinta itu juga menebal dan menipis, nah tergantung pembinaan juga. Ademikianlah iman itu. Jadi kalau para remaja mengatakan cinta itu juga bisa menebal menipis, maka iman sebenarnya juga demikian, tergantung pembinaan kita. Bagaimana kita ingin memperkuat iman? Dengan amal yang sungguh-sungguh. Dengan amal yang sungguh-sungguh, kita akan memperoleh apa yang disebut kepuasan rohaniah, kepuasan spiritual, kepuasan batin kita di dalam beragama itu. Jadi merasa nikmat hidup beragama dengan amal. Ada orang yang imannya itu tambah kuat karena pengalaman-pengalaman hidup di dalam hal soal ibadah. Pemanya saja soal kecil saja, soal doa atau soal tahajud. Banyak orang yang sampai kepada tingkat sesuatu kepuasan dengan tahajud umpamanya saja. Kalau dia mempunyai program, katakanlah mempunyai program itu 10, kemudian dia lakukan tahajud, ternyata minimal 75% selesai. Kemudian dia coba mempunyai program dan kemudian tidak tahajud dan barangkali subuh pun agak kesiangan, maka dia tidak memaksakan sampai 50% berhasil. Nah, ini pengalaman-pengalaman semacam ini karena sudah dihayati dan dialami terus, sehingga dia tumbuh keyakinan yang penuh bahwa tahajud itu mampu menyelesaikan persoalan-persoalan, mampu mendorong kepada seseorang untuk sukses di dalam hidup. Dan ini banyak. Nah, ini memang tidak bisa digunakan alat-alat teknologi. Komputer tidak berlaku, mesin hitung tidak berlaku, matematik juga tidak pas dengan ini. Ini adalah sudah pendekatan imani, pendekatan keimanan. Dan ini saya kira bisa dicoba itu, tahajud itu. Ada sesuatu yang lain di luar kemampuan rasio kita. Rasio kita, orang mengatakan supra rasional atau doa. Banyak sekali, ini dengan amal. Dengan salat, dengan zakat, dan dengan setiap amal itu menumbuhkan iman kita. Jadi kalau kita ingin mempertebal iman itu dengan amal. Dengan amal terus menerus, maka iman kita akan semakin kokoh, terutama sekali tadi dengan amal itu kita mendapatkan kepuasan rasa kita. Kepuasan rasa kita. Menemukan sesuatu kepuasan rohaniah dengan beragama sehingga tambah yakin. Itulah yang pernah saya katakan, bagaimana seorang ulama, seorang sufi seperti Imam Al-Ghazali itu, sehingga dia sampai kepada satu kesimpulan bahwa sa'adah, kebahagiaan itu adalah pada saat berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama di penghujung malam, di akhir malam, qiyamul lail. Ia menangis karena ia tidak sempat salat tahajud. Ia merasa sedih karena malamnya kesiangan tidak sempat tahajud. Muridnya bertanya, kenapa Tuan Guru menangis? Apakah ada sesuatu persoalan yang begitu menyakitkan hati Anda? Apa yang dapat kami tolong untuk mengatasi kesedihan Anda? Maka Imam Al-Ghazali menjawab, saya sedih karena saya tidak sempat salat tahajud tadi malam. Loh, kata muridnya, kok tidak tahajud saja bisa menangis? Banyak orang tidak tahajud, tidak menangis. Malah barangkali di Malang salat subuh kesiangan malah ketawa. Ini kenapa? Nah, jawaban Imam Al-Ghazali, saya telah menemukan kebahagiaan dan ketenangan hidup justru dengan tahajud. Sehingga pada usia-usia tua kan Imam Al-Ghazali itu mengucilkan diri untuk melakukan terus gerakan-gerakan salat yang banyak dan tahajud. Nah, ini yang muda-muda jangan ikut-ikutan. Jangan lantas lari ke gunung untuk mencari kesucian. Tidak, Islam itu harus bergumul dengan kenyataan dan memimpin kenyataan, merombak kenyataan yang tidak beres menjadi beres, bukan berhindar dari kenyataan. Demikian juga dengan ilmu. Dengan menggali terus al-Islam. Digali terus. InsyaAllah kita akan menemukan keyakinan Islam yang penuh. Dengan jelas sekali Al-Quran mengatakan, sebab seseorang tidak menerima Islam itu adalah salah satu diantaranya karena dia tidak sempat mengenal Al-Islam. Dalam menggambarkan dialog ahli-ahli neraka disebutkan, lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami ini, kata penghuni neraka, seandainya kami ini sempat mendengar Al-Quran dan kami sempat menggunakan berpikiran dengan jujur, maka kami ini tidak akan menjadi penghuni neraka. Jadi kenapa dia menjadi penghuni neraka? Karena dua, pertama tidak sempat mendengar Quran, atau seseorang itu tidak sempat berpikir dengan jujur. Dan ini yang menjadi masalah. Kenapa seseorang tidak memilih Islam menurut Quran itu? Pertama, dia tidak sempat mengenal Quran. Yang dia tahu tentang Islam itu, ya Islam orang bilang, Islam kata orang. Bahkan barangkali diambil dari literatur-literatur orientalis yang di dalamnya juga bahkan menerangkan tentang Islam yang salah. Atau mempunyai kesimpulan tentang Islam dari melihat kenyataan-kenyataan amal umat Islam. Ini banyak yang tidak cocok. Kalau yang disebut Islam itu dari amaliyah umat Islam, banyak yang tidak cocok. Seperti nampak pada saat-saat sekarang ini, di mana pers tertentu itu secara internasional mencoba membuat opini tentang kekejaman Islam, kaum muslimin. di tengah-tengah di satu pihak Islam ini sedang dapat perhatian, maka dengan secara tekun sekali pers-pers yang modalnya dikuasai sekian puluh persen oleh Yahudi membuat satu opini bahwa Islam itu adalah kekejaman, kekerasan, pembunuhan, tidak toleransi. Itu secara internasional terasa sekali pers oleh kita ketika membaca apa yang terjadi di Iran. Itu yang jelek-jeleknya kan keluar, yang kejamnya, padahal satu revolusi biasa begitu, yang baiknya tidak pernah itu. Demikian juga di kita, di sekitar kita ditampakkan itu Islam itu yang keras, kejam, tidak toleransi. Padahal menurut agama kita, iman itu harus melahirkan cinta kasih, tidak melahirkan kekejaman. Iman itu harus melahirkan toleransi. Iman itu harus melahirkan satu sikap yang baik. Jadi kalau dilihat dari amaliyah umat Islam, waduh, kita mohon maaf, itu tidak cocok. Yang cocok dengan al-Islam cuma perbuatan Rasulullah itu yang penuh. Kemudian mungkin memahami Islam itu hanya kata-kata apa menurut cerita-cerita saja, tidak langsung daripada Al-Quran. Ini pertama. Dan yang kedua, menurut Quran tadi bahwa seseorang tidak memahami Islam, dia tahu Islam tapi tidak berpikir dengan jujur. Tidak berpikir dengan jujur. Dan itu contoh klasiknya dicontohkan Abu Jahal, Abu Lahab. Yang pernah dia mengatakan sebetulnya, kata Abu Jahal, hanya orang gila yang tidak percaya bahwa Muhammad itu Rasulullah. Jadi dia sendiri sebetulnya mendaftarkan diri jadi orang gila. Pada waktu dia mendengar ayat Al-Quran kan dia mengatakan, ini tidak mungkin ciptaan Muhammad, Quran itu. Tidak mungkin ciptaan manusia lain. Kata temannya, kalau begitu apa salahnya kita akui saja bahwa Muhammad itu betul-betul Rasulullah. Apa jawaban Abu Jahal? Oh, ini soal lain. Gengsi dong gitu. Jadi soal harga diri. Dan itu banyak sekali. Banyak sekali hal-hal yang semacam itu. Karena harga diri seseorang tidak mau menerima kebenaran. Ya, dalam soal sikap-sikap sederhana, saya kira sehari-hari kita sering. Karena menjaga harga diri kita, walaupun hati kecil kita mengatakan bahwa itu salah, tapi kita bela. Banyak sekali. Contoh sederhana saja, barangkali seorang ibu yang sedang menceritakan orang lain, mengumpat orang lain. Anaknya bilang, Bu, kata Pak Ustadz, tidak boleh mengumpat orang lain, mengunjing orang lain, katanya dosa. Apa jawaban seorang ibu? Karena ingin menang. Bukan mengumpat, bukan mengunjing, ini cuma menceritakan saja. Nah, padahal sama saja, toh adik kakak saja itu. Atau seseorang ibu, barangkali seorang bapak berdusta, kemudian anak kecilnya pernah belajar mengaji. Pak, katanya dusta gak boleh, bohong itu dosa. Yang tidak boleh itu anak kecil, orang tua gak apa-apa, bisa tobat. Nah, ini sebetulnya gengsi dong itu. Oh, ini banyak. Maka di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fatihah itu dengan indah sekali Allah menyatakan, kita diminta, kita diperintahkan untuk minta kepada Allah minimal 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Tuhan, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan yang bisa membahagiakan kami, sebagaimana jalan yang pernah Engkau tunjukkan, berikan kepada orang-orang soleh sebelum kami. Nah, ini bukan jalan yang terkutuk, al-maghdub, dan bukan jalan yang sesat. Al-maghdub yaitu orang tahu jalan yang benar, tetapi karena perasaan gengsi, harga diri atau pertimbangan lain, dia tidak mau menerima kebenaran. Padahal tahu. Ad-dhalin adalah orang yang memang tidak menemukan kebenaran itu, sesat dia. Maka mufassir sering menafsirkan al-maghdub itu orang Yahudi, tahu dia tentang yang benar, tapi tidak mau patuh. Dan ad-dhalin itu adalah beberapa orang Nasrani yang sudah menerima buku yang sudah dirubah, sesat. Jadi ini menurut Al-Quran. Jadi dengan ilmu menggali-menggali, apalagi menggali Al-Quranul Karim, akan bertambah yakin kebenaran Al-Islam. Sehingga dengan ilmu, dengan mempelajari Islam, kita akan memperoleh kepuasan intelektual. Ah, di sini menurut hemat saya, sampai sekarang ini pelajaran ilmu Tauhid dalam banyak hal belum mampu dan belum berhasil secara maksimal menumbuhkan keyakinan, sehingga seseorang yang belajar itu menemukan kepuasan intelektual di dalam beragama. Kurikulum-kurikulum Tauhid yang selama ini, kalau kita belajar ilmu Tauhid kan pada umumnya sekarang ini inventarisasi sifat 20 Jud, Kidam, Bakok, kemudian Mustahil 20, kemudian Wajib pada Rasul 4, Mustahil 4. Itu yang biasanya. Tetapi ketika seseorang itu ditanya, kenapa Anda masuk Islam? Ah, sulit jawabannya. Jadi dasar-dasar rasional tentang kenapa masuk Islam yang mestinya merupakan ajaran daripada ilmu akidah, itu tidak sempat terjawab oleh ilmu tauhid pada kurikulum-kurikulum lama itu. Sehingga memang kita perlu ada pembaharuan di dalam bidang metode pembinaan akidah tentang keimanan. Jadi kita sudah menjawab what-nya, apa itu prinsip-prinsip akidah, tetapi why-nya tidak sempat terjawab. Kenapa? Padahal yang diharapkan sekarang, barangkali terutama oleh generasi muda sekarang yang pada saat-saat mengembangkan pikiran dalam ilmu tauhid itu adalah, kenapa? Ini kok yang benar? Islam benar, Kristen benar, segalanya benar. Di mana kita? Kenapa kita memilih Islam? Menurut hemat saya, dari ilmu tauhid yang lama itu belum sempat terjawab. Karena metode Al-Ash'ari dan Al-Maturidi adalah inventarisasi sifat Allah. Itu tidak salah, akan tetapi menurut hemat saya perlu ada penambahan dan pembaharuan dalam pendekatan dalam masalah ilmu akidah. Ini kita bisa lihat sebetulnya dari risalah Tauhid Abduh itu sudah mulai melangkah, tapi kurang populer di kita. Atau beberapa ulama lain yang mengarang, yang menulis tentang ilmu tauhid itu. Jadi dengan ilmu bisa mempertebal keimanan. Kemudian dengan dakwah. Dakwah itu secara umum sebenarnya sama saja dengan jihad. Cuma masyarakat kita agak sedikit takut untuk mengatakan jihad. Karena pernah ada komando jihad. Sehingga ada masjid al-jihad di Bogor diganti dengan masjid at-taqwa. Ketakutan luar biasa. Nama mujahidin diganti jadi mutakin saja. Biar kelihatan sejuk kalau mutakin. Kalau mujahidin kelihatannya mau bertempur saja. Nah, ini karena salah mengerti lagi. Kita 3:30 berangkat dari rumah dengan melemparkan selimut. Berangkat ke Masjid Ayani, ini juga sudah jihad kita. Nggak ada korban apa-apa. Cuma kantuk kita yang dikorbankan. Yang menangis setan saja. Jadi memang ada yang disebut jihad itu berperang. Tapi itu kan bagian kecil saja. Dan Islam juga punya aturan-aturan yang sempurna tentang perang itu. Jihad itu memerangi hawa nafsu sudah jihad. Kita sedang malas kemudian paksakan membaca Quran, itu pun sudah jihad. Begitu masuk masjid ada lantas memasukkan sekian rupiah uang kita ke celengan, itu juga sudah jihad. Dan hal-hal yang semacam ini gak perlu pakai komando lagi. Masing-masing orang sudah komandan-komandan. Jadi tentang jihad, jadi ada kesalahmengertian di kita, atau mungkin juga sengaja disalahmengertikan tentang jihad ini. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Itu jaminan Allah. Barang siapa yang betul-betul berjihad, bersungguh-sungguh, berdakwah di jalan Allah, maka kami pasti, pakai nun taukid dan la takkid itu, pasti kami berikan. Lanahdiyannahum subulana. Pasti kami tunjukkan kepada jalan kami. Artinya iman akan tambah kuat. Demikian juga hadirin dengan sabar. Ini menurut hemat saya 5 komitmen. 5 keterikatan, 5 kewajiban kita yang pusatnya pada sekali lagi pada iman. Bagaimana iman kita, keyakinan kita terhadap al-Islam ini? Aspek-aspek apa dari keimanan kita kepada al-Islam? Ini juga yang jarang disentuh oleh ilmu tauhid yang selama ini ada. Sekurang-kurangnya di dalam Al-Quran saya lihat ada 4 hal, ada 4 aspek keimanan kita kepada dinul Islam, agama yang kita peluk. Pertama, kita yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama Allah yang benar. Perhatikan, bukan salah satu, tapi satu-satunya agama Allah yang benar. Ini tidak bisa tidak bagi orang Islam, harus demikian. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falyuqbala minhu. Barang siapa memilih agama selain Islam, Allah tidak menerimanya. Ini keyakinan kita. Oleh karena itu sikap seseorang yang mengatakan, walaupun dia adalah seorang kiai barangkali, dia mengatakan Islam agama itu semuanya adalah benar, semuanya adalah baik. Nah, ini sudah tidak Islam lagi. Runtuh akidahnya menurut hemat saya. Seseorang mengatakan semua agama adalah baik dan semua agama adalah benar, dia tidak beragama. Dia tidak beragama. Itu ciri orang tidak beragama adalah mengatakan semua agama adalah benar. Sebab akan terjadi kontradiksi di dalam dirinya sendiri. Seorang Kristen yang mengatakan bahwa semua agama adalah benar, dia bukan Kristen yang baik. Seorang Hindu yang mengatakan bahwa semua agama adalah benar, bukan Hindu yang baik. Dan seorang Muslim yang mengatakan bahwa semua agama adalah baik dan semua agama adalah benar, bukan muslim yang baik. Bahkan diragukan keimanannya karena bertentangan dengan pernyataan Allah. Tidak, seorang muslim harus mengatakan agama yang benar hanya Islam. Ini tidak berarti bahwa kita tidak tolerans terhadap agama lain. Sebab kita juga mempunyai nilai-nilai, norma-norma, ada lakum dinukum waliyadin, bagi ente agama ente, bagi ana agama ana, bagi anda bagi agama anda, bagi kami agama kami. Bersepakat untuk berbeda. Agree in disagreement. Kita juga mengenal apa yang disebut kalimatun sawaun bainana, kita membuat sesuatu konsensus yang disetujui oleh bersama, yang kita hargai bersama. Jadi kita juga punya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Bahkan dalam hubungan tata sosial kemasyarakatan, Islam tidak perlu diperintahkan lagi, sudah mengenal yang disebut toleransi tasamuh itu. Umpamanya saja dalam menerima tamu, menghargai tetangga, menolong orang yang perlu ditolong, kita tidak mengenal batas-batas agama dan kepercayaan. Tidak perlu tanya agama. Umpamanya saja tamu datang perlu tanya, apa agama yuk? Banuun. Lah kan, apa agama yuk? Waduh, keren betul. Islam, coba baca syahadat. Wah, sudah baca syahadat, coba terjemahkan. Habis diterjemahkan, apakah anda sudah dihitan atau belum? Oh, ini urusan pedalaman ini. Jangan tanya-tanya yang dalam-dalam begitu, ini gawat ini. Atau kita barangkali melihat orang yang sedang mendapatkan kecelakaan di pinggir jalan, lantas kita tanya, orang hampir mati perlu dibisikin telinganya, apa agama kamu? Konghucu, modar kwe. Nah ini sudah salah lagi. Tidak perlu, kita harus menolong. Apakah di Islam maupun orang Islam harus kita hormati dalam tata pergaulan masyarakat. Dan itu Islam namanya. Bahkan dikatakan rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi seluruh alam, bukan untuk orang Islam saja, bukan untuk manusia saja, akan tetapi fauna dan flora, hewan dan tumbuh-tumbuhan harus mendapatkan kasih sayang kita. Apalagi manusia, apalagi dengan orang mukmin lagi. Ya cuma beda gambar saja. Atau cuma beda kartu anggota saja. Kita tidak mengerti itu. Berbeda agama pun tidak ada dinding-dinding agama dalam soal pergaulan kemasyarakatan. Di, jangan ada peribahasa biarin aja curi juga lah orang kafir ini. Enggak, orang Islam tidak boleh mencuri. Walaupun kepada orang kafir, termasuk curi setrum tidak boleh. Ah, oh, curi setrum kan Pak, enggak dimakan. Iya, yang curi mobil juga enggak dimakan mobilnya. Kalau ukuran makan bahaya itu. Apa yang curi mobil itu terus makan mobil. Para hadirin sekalian, jadi Islam mengenal toleransi, tapi dalam aspek akidah kita harus mengatakan bahwa Islam yang benar satu-satunya. Ada yang disebut di dalam pemikiran filsafat sinkritisme, yaitu menganggap semua agama baik dan semua agama adalah benar. Ini dikembangkan oleh Sri Ramakrishna di India yang menyatakan tentang agama universum, yaitu dia mengatakan semua agama adalah benar. Itu adalah bagian-bagian dan aspek ketuhanan saja. Anda harus menjadi orang muslim yang baik dengan orang Islam, dan Anda harus menjadi Kristen yang baik dengan orang Kristen, Anda harus menjadi orang Hindu yang baik dengan orang Hindu. Sehari berganti 1000 kali agama tidak jadi soal, karena agama hanya merupakan mazhab-mazhab ketuhanan. Jadi yang penting berketuhanan, soal agama terserah. Itu soal teknis penyembahan saja. Dalam buku Bhagavad Gita dijelaskan, mereka bersaruk-saruk datang kepadaku tapi menuju kepada aku juga. Dalam keputusan aliran kebatinan di Jakarta dalam kongres yang mengatakan agama hanyalah aspek-aspek ketuhanan saja. Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Anda masih mendengarkan Kuliah Subuh dari FM 98,8 Radio KDS 8 Malang. Acara Kuliah Subuh ini bisa Anda ikuti setiap hari pukul 4.30 sampai 5.30 waktu Indonesia Barat. Nah, sekarang mari kita teruskan Kuliah Subuh untuk hari ini. Jadi seseorang itu hari Jumat datang ke masjid, hari Sabtu datang ke kelenteng, hari Minggu datang ke gereja, hari Senin cari lono broto, itu soal teknis saja. Jadi soal teknis saja. Tapi tujuannya adalah tahu Tuhan. Ini sinkritisme. Dan Islam menyatakan bentuk sinkritisme adalah syirik, musyrik. Tidak mungkin seorang muslim itu sinkritisme. Dengan segala kesombongan seorang tokoh di Jakarta, gak usah sebut namanya biar tidak dosa. Dia membuktikan sebagai insan Pancasila, saya membuktikan bahwa saya toleransi. Yaitu katanya, anak saya yang paling besar sesuai dengan mayoritas agama Islam. Yang kedua Katolik, yang ketiga Hindu, dan keempat Buddha. Barangkali ada kelima. Ini agak sipit-sipit sedikit kemuncul barangkali itu. Jadi ini bagi-bagi agama, karena katanya semua agama adalah sama. Dan kita perlu ingat, Pancasila tidak menghendaki demikian. Pancasila adalah merupakan satu konsensus nasional, akan tetapi agama silakan berpegang teguh kepada agama masing-masing. Jadi itu menurut hemat saya sudah menyalahkan kembali, sudah merusak Pancasila lagi seperti zaman dulu. Pancasila diperas-peras jadi Trisila, Trisila jadi gotong royong, diperas lagi jadi asusila malah. Peras-perasan Pancasila jadi asusila jadinya. Para hadirin sekalian, ini aspek yang pertama, bahwa kita harus meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama Allah yang benar. Tetapi sekali lagi kita harus menghargai agama lain. Ini sikap kita. Tidak boleh orang Islam menjadi memiliki pandangan sinkretisme tadi, yang menganggap semua agama adalah benar, semua agama adalah baik. Kecenderungan yang semacam ini rasa-rasanya tumbuh di tengah masyarakat kita. Dan ini adalah sikap yang salah, ditinjau dari segi akidah Islam. Yang kedua, aspek yang kedua, keimanan kita, keyakinan kita terhadap sejarah melihat bahwa komunisme telah melahirkan kegagalan. 4 juta manusia dalam kurang dari 4 tahun terbunuh. Kapitalisme di barat juga telah melahirkan manusia-manusia yang bisa mengembangkan fikir tetapi tidak mempunyai rasa. Telah melahirkan manusia-manusia yang diperbudak dengan teknologi. Manusia-manusia yang diperbudak oleh alat-alat ciptaan mereka sendiri. Kita bisa melihat bagaimana perkembangan mutakhir daripada teknologi yang dikembangkan di barat itu, yang telah melahirkan kedahsyatan-kedahsyatan senjata modern untuk menghancurkan manusia. Telah melahirkan satu usaha-usaha dehumanisasi, penghancuran jiwa manusia, jiwa kemanusiaan di tengah-tengah kehidupan manusia. Kalau kita mempelajari tentang perkembangan mutakhir daripada ilmu pengetahuan, di mana manusia sudah mulai mencoba untuk menggunakan alat-alat modern untuk menghancurkan manusia, di mana manusia menggunakan ilmu pengetahuannya untuk menghancurkan manusia sendiri. Kita akan sampai kepada sesuatu di mana manusia nampaknya memang benar-benar memerlukan satu bimbingan, tidak cukup dengan sains dan teknologi semata-mata, tetapi harus ada alternatif lain yang mampu memberikan jaminan dan kelangsungan kehidupan mereka. Saudara-saudara sekalian, Islam kali ini telah tampil di tengah-tengah masyarakat dunia. Dan sekarang ini Islam sudah mulai dikenal oleh banyak orang. Akan tetapi kita juga masih prihatin. Ternyata Islam masih merupakan barang yang asing di kalangan umat Islam sendiri. Satu keprihatinan kita adalah bahwa Islam masih merupakan ajaran yang belum dikenal secara maksimal oleh pemeluknya sendiri. Islam masih merupakan barang yang asing bagi kaum muslimin. Kita sangat prihatin bahwa sampai sekarang ini di tengah-tengah kita masih terdapat image yang keliru, gambaran yang salah tentang al-Islam itu. Kita masih sangat prihatin bahwa masih banyak orang yang dia telah memilih Islam tapi ragu-ragu dengan Islam karena tidak mengerti al-Islam. Dan kita juga masih sangat prihatin karena tidak sedikit orang Islam yang takut dengan syariat Islam karena tidak tahu ajaran Islam. Kita benar-benar prihatin bahwa masih banyak di antara umat Islam yang fobi terhadap Islam karena memang tidak mengerti al-Islam. Dan bahkan tidak sedikit orang-orang pemeluk Islam yang curiga dengan Islam karena tidak faham Islam. Masalah ini sangat memprihatinkan bagi kita. Dan oleh karenanya adalah tugas kita bersama untuk mengenal kembali al-Islam itu. Sekitar tahun 70-an, saya pernah mendapatkan pertanyaan dari seorang mahasiswa di ITB. Barangkali pertanyaan ini dinyatakan dalam sebuah pernyataan, tapi bagi saya menjadi berpikir panjang. Pernyataannya sederhana, dia ungkapkan dengan polos sebagai seorang pemuda yang bebas. Ia menyatakan, sulit Pak untuk menjadi orang Islam. Saya katakan, kenapa sulit? Ya, kalau saya menjadi mahasiswa Islam yang baik, terpaksa saya tidak bisa bergaul secara harmonis dengan mahasiswi. Pernyataan ini sederhana, polos diucapkan oleh seorang yang tidak mempunyai pikiran-pikiran target-targetan begitu, target-target tertentu, tetapi dia polos saja menyatakan bahwa kalau saya menjadi mahasiswa Islam, saya terpaksa tidak bisa bergaul secara harmonis dengan mahasiswi. Sebagai seorang yang mempunyai perhatian di bidang pendidikan, saya menjadi berpikir panjang. Yaitu, jangan-jangan pernyataan ini, pernyataan seorang mahasiswa yang berterus terang kepada gurunya, ini menurut pikiran saya, jangan-jangan ini mewakili sekian juta pemuda Islam. Jangan-jangan pernyataan sederhana ini adalah representatif mewakili sekian juta pemuda Islam yang merasa Islam ini merupakan penghalang bagi kehidupannya sebagai pemuda. Saya berpikir panjang, jangan-jangan masih terdapat sekian juta pemuda Islam yang merasakan bahwa Islam ini adalah merupakan penghalang bagi kehidupan modern sebagai pemuda. Yaitu, ada satu apa yang dinamakan orang, satu perasaan dilematis antara memilih Islam di satu pihak dan memilih kehidupan modern di pihak lain. Seperti orang disuruh makan buah simalakama. Kalau buah dimakan, ibu yang mati. Kalau buah tidak dimakan, bapak yang mati. Tidak bisa pilih alternatif yang ketiga, mesti korbankan salah satu, ibu yang mati atau bapak yang mati. Jadi kalau dihadapkan dengan Islam, maka dia harus memilih salah satu di antara dua. Apakah jadi orang Islam yang baik dan sekaligus dia ketinggalan zaman, atau mengikuti zaman dan sekaligus dia tidak menjadi Muslim yang baik. Seolah-olah tidak ada alternatif yang lain. Ini perasaan dilematis, yaitu mengikuti Islam terpaksa ketinggalan zaman, mengikuti zaman terpaksa tidak jadi Muslim yang baik. Perasaan dilematis ini, menurut hemat saya, adalah juga sebabnya sama. Karena tidak banyak memahami al-Islam. Ada image yang keliru. Ada misinterpretation. Ada orientasi dan interpretasi yang salah tentang al-Islam. Barangkali perasaan dilematis ini bukan hanya dihadapi oleh para pemuda yang diwakili oleh seorang mahasiswa tadi. Jangan-jangan ini juga terasa di kalangan intelektual Muslim. Kalau menjadi seorang sarjana yang qualified, terpaksa menjadi sarjana yang tidak Muslim baik. Kalau menjadi sarjana Muslim yang saleh, terpaksa menjadi sarjana yang tidak qualified. Kalau menjadi pemain politik yang pandai, terpaksa tidak jadi Muslim yang baik. Kalau menjadi Muslim yang baik, terpaksa menjadi pemain politik yang kalah terus. Kalau ingin menjadi pedagang yang Muslim, yang baik, yang soleh, terpaksa banyak rugi. Kalau ingin jadi pedagang yang ulet dan baik, dalam arti banyak mendapatkan keuntungan, terpaksa tidak menjadi pedagang yang Muslim, yang baik. Jadi dilema-dilema ini menurut hemat saya sumbernya karena Islam masih merupakan barang yang asing bagi mereka. Tidak paham Islam. Ini sebetulnya yang dikritik oleh Mahmud Kutub dalam bukunya Islam the Misunderstood Religion. Islam memang agama yang selalu disalah mengertikan oleh orang. termasuk oleh umat Islam sendiri. Bahkan dengan tajam Abdul Qadir Audah menulis sebuah buku Al-Islam Baina Jahli Abna'ihi Wa Ajzi Ulama'ihi. Islam ada di satu persimpangan jalan antara kebodohan umat Islam dalam memahami Islam dan kelemahan ulama-ulama Islam dalam mempertahankan Islam. Kata Abdul Qadir Audah, yang menjadi masalah dan dihadapi oleh masyarakat Islam adalah dua masalah ini. Kebodohan umat Islam dalam memahami Islam dan kelemahan ulama-ulama Islam dalam mempertahankan Islam untuk menjadi tonggak-tonggak perjuangan Islam. Jadi karena tidak paham Islam, ada orang Islam yang ragu-ragu dengan Islam. Karena tidak paham Islam, ada orang Islam yang takut dengan syariat Islam. Karena tidak paham Islam, ada orang Islam yang menjadi benci kepada Islam. Karena tidak paham Islam, ada orang Islam yang takut dengan syariat Islam. Karena tidak paham Islam, banyak orang Islam yang sinis kepada umat Islam. Karena tidak paham Islam. Wa ajzi ulama'ihi, katanya, dan kelemahan ulama-ulama Islam. Ketika ulama mempunyai wibawa dan harga diri, maka sultan-sultan katanya mencium tangan ulama, mencari barakah dari ulama. Tetapi ketika ulama tidak tahu harga diri, maka ketika itu ulama yang mencium tangan sultan karena mencari komisi. Ketika ulama mempunyai harga diri, maka kebijaksanaan politik sesuatu kekuasaan diwarnai oleh fatwa ulama setelah mengingat, menimbang dan memperhatikan fatwa ulama. Tetapi ketika ulama tidak tahu harga diri, maka ketika itu fatwa ulama yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Wa ajzi ulama'ihi. Ini masalah kita, kata Abdul Qadir Audah. Barangkali baik buku ini dibaca oleh para mahasiswa untuk menumbuhkan idealisme kita. Al-Islam baina jahli abna'ihi wa ajzi ulama'ihi. Dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yaitu Islam di antara kebodohan umatnya dan kelemahan ulama-ulamanya. Kalau yang saya maksud ulama, termasuk para sarjana. Ulama itu termasuk juga engineer, teknolog, farmakolog, ahli pendidikan. Ini ulama dalam bahasa agama. Kalau yang menguasai agama saja itu ulama fuqaha. Ini adalah ulama dalam pengertian ahli matematik, ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi. Sarjana pendidikan, sarjana sospo, barangkali termasuk juga sarjana STO begitu. Ini ulama. Para hadirin sekalian, jadi ini salah satu masalah kita. Di kalangan pemuda tadi terasa dua dilema antara memilih Islam dan kehidupan modern di lain pihak. Jadi Islam ini merupakan penghalang bagi kemajuan untuk menumbuhkan fitrahnya sebagai pemuda. Sering tumbuh dalam pikiran kita ada satu gambaran Islam adalah kekolotan. Sedangkan maaf saja, umpamanya saja, Kristenisme adalah kebarat-baratan, that's modern. Islam adalah santri, santri adalah penuh koreng. Oleh karena itu orang Islam adalah penuh koreng. Ini kan logika yang tidak logik ini. Para hadirin sekalian. Jadi, ini masalah kita yang betul-betul menjadi keprihatinan kita. Islam tidak dipahami. Kenapa tidak dipahami ini? Sehingga di kalangan pemuda terjadi dilema tadi. Bahkan saya melihat ada hal yang lain di kalangan pemuda Islam. Ada perasaan lain di kalangan pemuda Islam walaupun tidak menyeluruh. Yaitu ada perasaan MC. Minderwaardige complex, merasa rendah diri dalam arti negatif. Inferiority complex. Karena menampakkan identitas sebagai Muslim. Malu menyatakan diri sebagai Muslim. Ada kecenderungan begitu. Saya contoh di kota lain saja, ini tidak di Malang. Baca salam umpamanya. Kalau di masjid beranilah, assalamualaikum, keras begitu. Kalau pas rajaban, muludan, beres, paling keras. Tapi kalau di muka umpamanya di tengah-tengah kota yang ramai, ada orang baca assalamualaikum, kita malah tahu kondisi situasi dong. Duh. Ini jawab salam perlu sikon segala macam. Situasi, kondisi, taktik, strategi, keamanan, ketertiban. Banyaklah pertimbangan itu. Ini sedikit saja. Andai kata kita merasa malu mengucapkan salam di tengah-tengah pergaulan modern di kota itu, ini yang namanya MC yang saya sebutkan. Minder Wardahed Komplek. Merasa rendah diri. Malu menyatakan diri sebagai muslim. Kita ini mayoritas. Tapi kadang-kadang suasana kemayoritasan ini tidak terasa. Seolah-olah kita minoritas terus. Kenapa? Karena antara lain umat Islam sendiri tidak berani dan tidak cukup bangga dengan menampakkan identitas Islam. Kita malah pada umumnya ingin menyembunyikan identitas kita. Padahal penampakan identitas itu termasuk syiar. Dan syiar diperintahkan oleh Allah untuk ditebarkan, terus disebarluaskan. Isyhadu bi anna muslim. Perintah Allah. Pertontonkan dan persaksikan kepada orang lain, Anda adalah muslim. Itu perintah. Antara lain dengan salam itu. Ifshaus salam. Tebarkan salam. Kalau ini saja yang satu ini salam, kita coba bangga. Di mana-mana kita ketemu assalamualaikum, rasanya lain suasana ini. Rasanya lain, tapi kita memang lebih bangga baca good morning walaupun waktu malam. Ada kesan dalam pikiran kita assalamualaikum hanya tempat di masjid, cepat di masjid, ayat tepat di masjid saja, di rajaban saja, di maulud saja, akan tetapi di rapat-rapat lebih baik. Oh. Semoga Anda dalam keadaan selamat. Kenapa hal ini tidak kita coba dijadikan budaya kita? Assalamualaikum di mana-mana. Dan ini saya pikir garapan pemuda ini. Assalamualaikum. Ini sederhana. Identitas. Ini salah satu contoh, ada MC tadi. Atau kita ambil contoh. Apakah kita sudah merasa bangga kalau umpamanya saja bawa Quran ke tengah kota? Wah, itu lain soal, Pak. Ya, MC itulah kalau lain soal itu. MC itu. Jadi merasa malu. Apakah kita merasa malu kalau menyatakan kepada orang dalam keadaan barangkali diskusi atau rapat, bagaimana kalau kita skors 5 menit, kita mau salat dulu, ini orang Islam beri kesempatan salat. Kalau kita tidak berani, ini MC itu. Menurut hemat saya, kebanggaan sebagai muslim ini perlu ditumbuhkan. Kebanggaan sebagai muslim, ini menurut hemat saya bukan ria. Ria itu adalah popularitas diri, tetapi syiar adalah popularitas Islam. Itu syiar. Popularitas Islam. Ini tidak berdosa, malah berpahala. Syiar. Dan masih banyak lagi itu, penampakan identitas. Menurut hemat saya harus ditampakkan dalam segala hal. Salam. Masuk rumah juga biasakan. Assalamualaikum. Pengislaman. Dalam hal-hal yang sederhana. Di rumah kita. Mari kita islamkan rumah kita. Di rumah umat Islam masih banyak yang bangga dengan menempelkan dan menggantungkan kalender-kalender wanita-wanita, maaf, wanita pelacur. Bagaimana ini orang Islam kok bangga menempelkan foto-foto bintang film yang berani berzina di muka kamera? Nah, mereka sudah berani berzina di muka kamera, tapi gambarnya ditempel di rumah kita. Ini apa cirinya ini? Kenapa bisa terjadi demikian ini? Orang mau berani berzina di muka kamera, ditonton oleh jutaan manusia di mana-mana. Yang keluar negeri itu lebih serem, saudara, film kita itu. Itu sudah potong 20% masih juga serem ke sini. Yang dikirim ke luar negeri, yang pernah ditonton oleh majelis ulama itu sebelum dipotong, semuanya istighfar. Istighfar itu, bukan alhamdulillah, istighfar. Jadi begitu lebih berani rupanya. Yang keluar negeri, yang belum dipotong itu, gawat sekali film kita itu. Nah ini foto-foto orang yang berani zina di muka kamera, kita berani, lantas kita bangga nempelkannya sebagai sampul buku. Kita tempel di mana rumah kita. Ah, untung di masjid ini gak ada nih. Kalau ada saya pulang lagi ke Bandung aja nih. Ini kita secara tidak sadar, sebetulnya ini menampakkan watak kita yang sebenarnya. Kalau kita ingin tahu pribadi yang punya rumah, watak yang punya rumah, akhlak yang punya rumah, antara lain identitasnya. Lihat gambar dindingnya. Lihat gambar dindingnya. Kalau kita masuk rumah orang, lantas di dinding itu sudah bergantungan layang-layang, oh ini jelas dia hobi layang-layang. Tidak mungkin kalau tidak hobi, kenapa dia layang-layang digantungkannya di rumahnya. Begitu kita masuk rumah orang lain, di sini adalah gambar-gambar pelacur, oh dia jelas simpatisan sekurang-kurangnya. Pornografis. Ini tidak kita sadari. tidak kita sadari. Tapi saya kira ini perlu diawali dengan mengislamkan rumah kita. Dari mulai hiasan dinding rumah kita. Hiasan dinding rumah kita. Jadi perlu kalau Kiai Humaini memimpin revolusi sosial, maka kita revolusi kalender sajalah. Di rumah turun itu kalender-kalender yang gambar setengah telanjang itu. Ini identitas. Ini soal sederhana, tapi mari kita mulai ini. Mengislamkan rumah kita dari mulai hiasan dinding. Kemudian juga ucapan-ucapan sehari-hari. Banyak ibu-ibu yang kalau melepas anak-anak mau sekolah, sekarang ini sudah agak ke western begitu, barat-baratan sedikit, ibu-ibu yang mau melepas anak-anak sekolah sudah mulai sekarang ini, "Dadah sayang." Kenapa dadah sayang? Assalamualaikum. Ini ucapan kita. Ucapan kita. Kalau ibu-ibu umpamanya saja juga sedang menghamilkan, kemudian dengar berita di koran atau baca berita di koran, di Bandung ada ibu-ibu yang melahirkan biawak, alantas begitu takut bilangnya, "Amin amin ya bang bayi." Saya kira lebih baik, "Wa na'udzubillahi min dzalik." Ini ucapan Islam. Ini soal-soal kecil dan soal sederhana, tapi mulai dari kecil. Mengislamkan diri kita, membudayakan al-Islam dari mulai ucapan. Musik-musik di rumah juga perlu diislamkan gitu. Musik-musik yang terlalu merangsang macam-macam lebih baik stop sajalah. Cari yang indah-indah, yang lembut-lembut gitu. Yang dapat menumbuhkan ketajaman rasa kita. Sampai pemberian nama ini menurut hemat saya gara-gara MC lagi nih. Banyak keluarga muslim yang malu-malu untuk memberikan nama dari al-Islam. Ada kebanggaan baru dari keluarga muslim untuk memberikan nama diambil dari Bible. Ada seorang haji di Bandung memberikan nama terhadap putranya. 4 laki-laki diambil dari Bible semua. Petrus, Lukas, Yohanes, Filus. Waduh. Ini lantas saya tegur, "Pak Haji, kenapa ini diambil dari Bible, tidak diambil dari Quran atau bahasa Sunda lah, daripada diambil dari Bible?" Apa jawabannya? "Dalilnya dari London yang keluar." "What is the name?" "Waduh, dalilnya kok dari London, tidak dari hadis dan tidak dari Quran ini. Sudah begitu jauh ini." Jadi rupanya bukan sesuatu kesalahan, tetapi juga berdasarkan satu falsafah sekuler ala barat yang juga telah melembaga, telah membentuk dalam dirinya. Apalah artinya nama? Ini kan falsafah barat. Falsafah Islam is nama juga harus baik. Karena Rasul memerintahkan bukan hanya isinya tapi juga namanya. Ini kebanggaan nama saja. Bahkan banyak pemuda Islam yang dari kampungnya diberi nama baik-baik berbau Islam, datang ke kota sudah di perguruan tinggi, ingin agak serem-serem sedikit. Asalnya Ibrahim, datang ke kota jadi Abraham. Dawud jadi David, Fatimah jadi Fatmi. Waduh, ini ada, rupanya ada pergeseran ini. Para hadirin sekali, ini soal barangkali dianggap kecil-kecil lah, tetapi mari kita mulai dari yang kecil ini. Kebanggaan dengan menampakkan identitas. Kita perlu memberantas apa yang disebut MC ini, Minder Wardehead Complex. Dimulai dari identitas-identitas di rumah. Pemuda-pemuda, jangan lagi nempelkan kata-kata yang nyentrik itu yang tidak beres. Awas, babeh gue galak. Ini kan begitu tidak sopan. Bapaknya disamakan dengan anjing herder. Atau ada yang suka pasang pengumuman, dilarang masuk kecuali bawa rokok. Ini kan pengemis budiman namanya. Minta rokok tidak terus terang. Kenapa tidak difotokopi saja itu Al-Quran surat An-Nur? Kita kan punya konsep bagaimana masuk rumah. Dalam surat An-Nur fotokopi, kita tempel di pintu biar setiap tamu datang tahu. Ini peraturan Islam cara bertamu. Kalau tidak ada penghuninya harus begini, kalau masuk harus begini. Ada dalam surat An-Nur, kita punya konsep. Barangkali ini adalah lebih terpuji bagi kita. Saudara-saudara, terutama para pemuda, perlu ditumbuhkan ini kebanggaan berislam ini. Kita perlu kikis habis perasaan minder sebagai muslim. Kita harus bangga dengan Islam ini. Menurut hemat saya, Anda harus menampakkan keislaman itu. Anda punya mobil, tempel bismillah itu di mobil. Biar tahu bahwa yang punya mobil ini orang Islam. Di rumah Anda juga tempel itu. Wadukhuluha bisalamin aminin atau bismillahirrahmanirrahim. Atau apalagi lah ucapan. Biar tahu bahwa yang punya rumah ini adalah orang Islam. Anda jadi supir bemo juga tempel di sana. Awali bismillah, akhiri alhamdulillah. Jauh dekat 75 rupiah. Penting yang terakhir juga. Kalau enggak bayar ya namanya pencuri itu. Ah, supir bemo ini adalah orang Islam. Kita tidak perlu malu kalau naik bis kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'alallah, karena ini adalah identitas kita dan kita yakin mayoritas yang di bis itu adalah orang Islam. Kita juga tidak perlu malu kalau di bis itu pada saat tidak bisa turun kita melakukan salat di bis, tetapi tidak usah pakai ruku dan sujud sebagaimana diajarkan oleh Nabi saja di kendaraan bagaimana. Itu adalah menampakkan identitas Islam. Barangkali kita naik sepur dari Surabaya ke Bandung, jelas zuhur dan asar itu mesti di sepur. Turun kita ketinggalan sepur, bagaimana? Kita salat di sepur. Maaf kanan kiri, maaf Pak, saya belum salat ini dan tidak sempat nanti di Bandung. Allahu Akbar menghadap kiblat, cukup dengan duduk itu adalah juga sudah syiar, tapi tidak riya sekali lagi. Tidak perlu malu. Ini kebanggaan semacam ini. Masih banyak contoh-contoh dapat kita perlihatkan bahwa kita perlu kebanggaan berislam. Penampakan identitas Islam. Kenapa ada MC sekali lagi ada masalahnya? Adalah karena kita memang banyak tidak faham al-Islam. Dapat kita perlihatkan bahwa kita perlu kebanggaan berislam. Penampakan identitas Islam. Kenapa ada MC sekali lagi ada masalahnya? Adalah karena kita memang banyak tidak faham al-Islam. Sampai sekarang ini ada kesan apa yang disebut al-Islam itu hanyalah rukun Islam, rukun iman. Itu yang kita terima di SD, itu pula yang kita terima di SMP, itu pula kadang-kadang yang kita terima di SMA, dan itu pula yang kita terima di masjid. Apa yang kita kenal tentang Islam hanya fardu wudu, rukun wudu, batal salat, dijilat anjing, cuci 7 kali, salah satu pakai tanah, naik sedikit, NCR, nikah, cerai dan rujuk, sudah bersemangat, cepat nikah, bosan sedikit, cepat cerai, ingin lagi, cepat rujuk. Itu saja yang dikenal ajaran Islam. Bagaimana konsep Islam tentang hidup? Bagaimana konsep Islam tentang perbaikan gizi? Bagaimana konsep Islam tentang perbaikan lingkungan? Bagaimana konsep Islam tentang menciptakan apa yang dikenal sekarang ini dengan balita, ASI, dan lain-lain? Kita tidak sempat mengenalnya. Kenapa? Karena Islam yang kita kenal adalah Islam kata orang lain, tidak mengambil dari sumbernya Al-Quranul Karim. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita ini mempunyai nasib yang kurang baik sebagai akibat daripada kolonialisme dan imperialisme dulu. Belanda nampaknya telah meletakkan sendi-sendi pendidikan itu dengan sendi-sendi pendidikan yang sekuler. Belanda dulu mempunyai kebijaksanaan di bidang pendidikan. Orang-orang Islam yang kebetulan mempunyai kedudukan-kedudukan tertentu ayahnya mendapatkan pendidikan umum di sekolah-sekolah Belanda. Di sekolah itu mereka tidak mendapatkan pendidikan agama sama sekali, sebagaimana sekarang yang ditumbuhkan dan dilanjutkan oleh sekolah-sekolah yayasan-yayasan Kristen. Mereka orang Islam dan belajar pengetahuan umum, tetapi tidak mengenal agamanya. Itu yang dilakukan oleh Belanda. Sedangkan orang-orang Islam santri, orang-orang Islam yang non-cooperation, orang-orang Islam yang tidak ada kompromi dengan Belanda, yang selalu melawan Belanda, mereka berkubu sekolahnya di pesantren. Mereka belajar agama, tetapi mereka tidak belajar pengetahuan umum sama sekali. Ini berjalan lama dan membuat dua pola pemikir, dua pola pemimpin, melahirkan dualisme berpikir di dalam kehidupan bangsa kita. Satu kelompok umat Islam yang belajar pengetahuan umum, sempat jadi insinyur, sempat jadi dokter, sempat jadi sarjana hukum, mister pada waktu itu, dan berbagai macam gelar yang lainnya. Tetapi mereka, walaupun orang Islam, mereka tidak mengenal al-Islam, kecuali 1-2 orang saja yang kebetulan di keluarganya terbina Islam. Nah, dari kelompok ini mereka belajar lagi di barat, barangkali bisa jadi doktor, PhD, profesor, dan lain-lain. Kalaupun mereka belajar Islam, maka mereka belajar Islam itu dari buku-buku orientalis di barat. Apa produk dan hasil daripada gaya pendidikan semacam ini? Tentu saja orang-orang Islam yang berpikirnya persis seperti gurunya, Belanda. Menilai Islam sebagaimana Belanda menilai al-Islam. Wajar, karena memang cetakannya adalah cetakan Belanda. Mereka akan menilai al-Islam itu sebagaimana orang Belanda melihat Islam. Melahirkan produk pemikir-pemikir, pemimpin-pemimpin, sarjana-sarjana adalah sebagaimana yang dicetak oleh Belanda. Di satu pihak. Sedangkan di pihak lain, sekarang ini dididik di pesantren, mereka belajar al-Islam banyak, mereka bermoral baik, berakhlak baik, garis masanya kuat. Tetapi konsep teknologi, konsep pembangunan, konsep ekonomi, mereka miskin. Karena memang pembangunan negara tidak bisa diatur oleh Safinatun Najah dan Fathul Qarib. Diskusi di DPR, Fathul Qarib tidak berlaku. Fathul Mu'in juga tidak bisa. Di sini sudah lain soal yang dibicarakan. Tidak furudul wudu dan arkanul wudu di sana. Tidak akan ditanya bagaimana dijilat anjing kalau kena pakaian dan lain-lain. Masalahnya sudah masalah lain. Ini saudara-saudara berjalan sampai sekarang dan barangkali untuk entah berapa tahun lagi atau berapa puluh tahun lagi. Berjalan terus. Terjadi revolusi 17 Agustus 1945. Di mana umat Islam adalah bagaimanapun sejarah menjadi bukti bahwa mereka karena sesuai dengan mayoritasnya dan semangat jihadnya. Mereka berada pada barisan yang paling depan. Seperti yang dinyatakan oleh Menteri Agama, kalau tidak ada pesantren, maka negara kita belum tentu merdeka. Karena dari pesantren itulah suara Allahu Akbar yang lupa mati, tidak dari sekolah. Tetapi pada saat konsolidasi hasil kemerdekaan, otomatis bukan lulusan pesantren yang harus tampil, tapi harus lulusan sekolah. Itu logis saja. Karena mereka yang mempelajari ilmu tentang mengurus itu. Berjalan lagi kepada periode berikutnya, perjuangan parlamentaria, walaupun dominasi partai-partai Islam Masumi dan Nahdlatul Ulama begitu besar, akan tetapi toh konsolidasinya harus memakai tangan-tangan orang lain. Karena dari partai-partai Islam kebanyakan adalah masih lulusan pesantren yang belum sempat mempersiapkan diri untuk konsolidasi pengisian pembangunan. Tahun 65 mahasiswa mencoba lagi. Jelas paling depan adalah pemuda dan mahasiswa Islam. Lihat saja korban-korban yang meninggal dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.